Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia-Nya. Di antaranya adalah masih Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk terus bermajlis di halaqah-halaqah ilmu dan untuk sibuk menyibukkan diri dengan ilmu. Ini adalah kenikmatan yang sangatlah besar karena kita sekarang pada zaman al-fitan, pada zaman yang dimana fitnah, kejelekan, asyar sudah merajalela. Fitnah sangat banyak sekali di akhir zaman, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita, innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Tentunya ini menjadikan kita untuk semakin bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, agar kita terselamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Dan juga fitnah di akhir zaman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inni ra'aitul fitan taqa'u khilala buyutikum kama waqi'il qatr. Kata Rasulullah SAW, aku melihat fitnah itu turun di sela-sela rumah kalian. Taqa'u fi khilali buyutikum kama waqi'il qatr. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku melihat fitnah itu turun di sela-sela rumah kalian sebagaimana turunnya hujan. Saking banyaknya fitnah, saking besarnya fitnah tersebut, Rasulullah SAW permisalkan seperti rintikan air hujan. Fitnah itu turun seperti air hujan. Begitu dahsyat, begitu besar fitnah yang akan terjadi, terlebih di zaman terakhir, yang mana Rasulullah SAW sudah memberitakan kepada kita semua bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi fitnah, perselisihan, fitnah, dan zaman itu akan semakin memburuk. Demikianlah, dan juga ini diantara asyarat as-sa'ah, diantara tanda-tanda hari kiamat, yaitu banyaknya fitnah, banyaknya kejelekan, keburukan sudah mulai merajalela, kemaksiatan sudah mulai terang-terangan dilakukan oleh manusia, sehingga sesuatu yang paling menyelamatkan kita, sesuatu yang paling menyelamatkan kita dari fitnah tersebut, yaitu kita hendaknya untuk kokoh di atas agama ini. Hendaknya kita untuk terus kokoh di atas agama. Bagaimana caranya agar kita kokoh di atas agama tersebut? Sudah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim, agar supaya kita kokoh di atas agama kita dan terhindar daripada fitnah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari nasihat Al-Quran, dari nasihat As-Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, fa inna lahu ma'isyatan bangka, maka sungguh mereka akan mendapatkan kehidupan yang bangka, yang sengsara, yang sempit, kehidupan yang sempit. Maka salah satu solusi, salah satu cara agar kita terselamatkan daripada fitnah, yaitu hendaknya kita untuk kokoh, dan kokoh tersebut bisa kita raih dengan cara kita berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah. Hendaknya kita terus berpegang teguh dengan Al-Kitab dan Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah memberikan wasiat kepada kita semua. Taraktu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, taraktu fiikum amrayn in tamassak malan tadillu abada. Aku tinggalkan sepeninggalku untuk kalian semua dua perkara yang mana jika kalian memegangnya erat-erat pasti kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Malan tadillu abada. Apa kedua perkara tersebut? Yang mana jika seseorang memegang kedua perkara tersebut akan terselamatkan agamanya, akan terselamatkan jalan dia, tidak akan tersesat di dunia dan di akhiratnya. Yaitu adalah Al-Kitabullah wa Sunnati, kitab Allah yaitu Al-Quran. Hendaknya kalian berpegang dengan Al-Quran dan juga berpegang teguh dengan sunnahku. Dengan cara inilah kalian akan terselamatkan dari berbagai macam bentuk fitnah, dari berbagai macam bentuk kejelekan, asyurur. Inilah solusi yang pertama, yaitu hendaknya kita untuk berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah. Dan juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul mewasiatkan kepada kita untuk terus berpegang teguh dengan sunnah. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Maka barang siapa yang akan hidup sepeninggalku setelah aku mati, maka sungguh, kata Rasulullah SAW, dia akan melihat begitu banyak perselisihan yang sangat banyak. Begitu banyak perselisihan, begitu banyak fitnah setelah peninggalku, kata Rasulullah SAW. Maka Rasul mewasiatkan, memberikan jalan keluar daripada kita semua, yaitu untuk fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian ketika mendapati zaman tersebut, ketika mendapati segala bentuk perselisihan yang terjadi itu, hendaknya kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ar rasyidin. Dan sunnah para khulafa'ar rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku tersebut dan sunnah para khulafa'ar rasyidin dengan gigi-gigi geram kalian. Yaitu peganglah erat-erat sunnah tersebut. Jangan kalian lepaskan. Pasti kalian akan selamat dari fitnah. Pasti kalian akan selamat dari segala bentuk perselisihan dan segala bentuk asyar, kejelekan dan kebinasaan. Demikianlah wasiat Rasulullah SAW agar kita untuk terus berpegang dengan sunnah, berpegang dengan kitab dan sunnah al-ittiba'. Maka alaihi salaful ummah, mengikuti jalan para salafus saleh. Dan juga di antara cara atau solusi yang dengannya seseorang selamat daripada fitnah, yaitu al-ikthar minat ta'ah. Hendaknya kita untuk al-ikthar memperbanyak at-ta'ah, memperbanyak ketaatan kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan keluar dari fitnah. Inilah cara supaya kita selamat, agama kita selamat dari berbagai macam bentuk fitnah. Yaitu hendaknya kita untuk al-ikthar memperbanyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang termulia kata para ulama yaitu adalah talabul ilm. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa talabul ilm jika ikhlas, maka sungguh talabul ilm tersebut merupakan suatu amalan yang tidak ada tandingannya. Dan juga karena hati fal qalb imma ayyakbal asyar au imma ayyakbal al khair. Hati itu hanya ada padanya dua keadaan saja. Imma yaqbal al-khair, hati manusia ini, imma yaqbal al-khair, imma dia menerima kebaikan, sibuk dengan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus menerima kebaikan. Ini keadaan yang pertama. Adapun keadaan yang kedua, dan keadaan yang kedua hati tersebut, wa imma an yaqbal asyarr, keadaan kedua hati, yaitu hati itu akan menerima kejelekan, dan kedua-duanya ini bertentangan. Jika hati tersebut menerima kebaikan, tentu dia tidak akan menerima kejelekan. Akan tapi jika hati tersebut sudah mau, sudah suka dengan asyar, maka pasti kebaikan tersebut tidak bisa dia gabungkan lagi. Maka pasti al-khair itu akan terlepas dari dia jika dia sudah suka untuk melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan, maka al-khair tersebut akan pergi dari dia. Karena tidak bisa seseorang mengumpulkan al-khair wa syar. Imma hati tersebut menerima, melakukan al-khair, menerima al-khair, atau hati tersebut melakukan, menerima asyar. Oleh karena itu hendaknya kita ikhwani fillah untuk terus senantiasa memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ketaatan inilah terselamatkannya agama kita dari berbagai macam bentuk fitnah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kepada kita semua ketika terjadi fitnah untuk kita bersegera dalam melakukan amalan-amalan saleh. Badiru bil amal fitanan, bersegeralah kalian, perbanyaklah kepada kalian amalan-amalan yang bermanfaat untuk kalian. Bersegeralah kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lombalah kalian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala fitanan, karena begitu banyak fitnah, maka hendaknya kita untuk bersegera berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ketaatan tersebut terselamatkanlah kita dari fitnah, menjadi sebab agar kita selamat dari berbagai macam bentuk fitnah, dan juga selamat agama kita dari kesesatan di dunia dan juga di akhirat kelak. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah di hari ini kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah masuk pada pertemuan yang lalu, hadis yang kedua. Kita masih membahas asy-syarih, qaulus syarih, membahas syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, masih dalam ta'rif al-alfaz, dalam definisi lafaz-lafaz yang terdapat pada hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril. فمقال الشيخ الوثيمين رحمه الله تعالى وتقيم الصلاة أي تأتي بها إقامة تامة معتدلة. kata الشيخ الوثيمين رحمه الله. Dan di antara rukun Islam yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, تقيم الصلاة, engkau menegakkan salat, yaitu engkau menunaikan. Aita'ti biha qa'imatan, engkau menunaikan salat tersebut. Qa'imatan tammatan mu'tadilatan, dalam keadaan engkau menunaikannya secara sempurna. Secara sempurna, tammah mu'tadilah, sempurna, mu'tadilah, sama artinya. Tammatan mu'tadilah, yaitu secara sempurna engkau melakukan salat, yaitu dengan khusyuk, dengan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta al-khusyuk dalam salat-salat kita. Inilah salat yang sempurna. Karena khusyuk dalam salat merupakan sesuatu yang paling inti, yang paling berharga ketika seseorang melakukan salat, yaitu hendaknya khusyuk dalam salat tersebut. Hatinya hendaknya khusyuk, yaitu karena dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia khusyuk, hatinya tidak berpaling kemana-mana. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yansarif wa ma kutiba lahu min salatihi illa ushruha illa tus'uha illa thumunuha illa sudusuha illa subuha illa sudusuha illa khumusuha illa thuluthuha illa nisfuha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang itu, wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu, la yansarif min salatihi, layan sarif wa ma kutiba lahu min salatih. Dan sesungguhnya seorang itu berpaling dari salatnya selesai dia melakukan salat. Wa ma kutiba lahu min salatih, namun tidak ada yang tertulis bagi dia pahala. Pahala salat tersebut tidaklah yang tertulis bagi dia kecuali 1/10 pahala salat. 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/3-nya atau setengahnya. Kenapa? Karena hilangnya khusyuk dalam diri seseorang tersebut sehingga ajr salat itu berkurang sebagaimana kadar kekhusyukan dia, kadar khusyuknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan salat tersebut. Dan juga kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Ma laka min salatika illa ma aqal." Tidaklah ada yang tertulis dari salatmu kecuali apa yang kau pahami dari salat tersebut. Tidaklah ada yang tertulis malaka min salatik, tidaklah ada yang tertulis dari salatmu tersebut suatu pahala kecuali apa yang engkau fahami dari salat itu, yaitu apa yang engkau khusyuk dalam salat tersebut. Maka bagaimana jika keadaan kita, salat-salat kita yang tertulis hanya 1/10 pahala salat, 1/8-nya atau bahkan lebih dikit lagi, sedikit sekali yang kita dapat dari salat-salat kita, maka kita sungguh merugi, kita lalai dari amalan kita yang seharusnya seorang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sifat pertama seorang mukmin yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah sebutkan sifat pertamanya, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Mana mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat-salatnya, khusyuk dalam salat-salat mereka. Kemudian di akhir ayat Allah singgung lagi, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, alladzina hum ala salatihim khasyi'un, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, alladzina hum lizzakati fa'ilun. Terus di akhir sifat-sifat orang mukmin tersebut Allah singgung lagi, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka lah orang-orang yang selalu menjaga salat-salat mereka, menjaga yaitu menunaikannya dengan sempurna, terus menjaga kekhusyuannya. Kemudian Allah janjikan bagi orang-orang mukmin tersebut yang memiliki sifat-sifat dan kriteria yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, yaitu ulaika humul waritsun, merekalah adalah para pewaris. Ulaika humul waritsun, merekalah para pewaris. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka lah yang mewarisi jannatul firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itulah sifat-sifat orang mukmin, di antaranya adalah mereka khusyuk dalam salat-salat mereka, tidak melakukan salat dalam keadaan hatinya, pikirannya kemana-mana, hatinya penuh dengan pikiran-pikiran dunia. Maka ini sungguh sangat menyedihkan, sangat merugi orang yang melakukan salat namun bisa saja tidak ada pahala yang tertulis dalam salat dia, bahkan salat tersebut tidak memberikan manfaat bagi dia sedikit pun. Maka ini sungguh bukanlah menunaikan salat itu dengan sesempurna mungkin. Demikianlah sifat orang mukmin. Lihatlah dahulu para sahabat, para as-sahabah radhiyallahu anhum, ketika mereka melakukan salat, mereka sangat cinta, sangat suka melakukan salat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan penyejuk mataku ketika aku salat. Dan dijadikan penyejuk mataku ketika aku salat, menunjukkan mereka sangat menikmati salat tersebut, sangat menikmati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul mengatakan, dan dijadikan penyejuk mataku saat-saat sholat. Mereka lah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang bisa merasakan kenikmatan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga Abu Bakar, Umar, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW waktu sakit, Rasul memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam, untuk menggantikannya menjadi imam. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar orangnya itu adalah orang yang raqiq, orang yang sangat lembut. Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut. Idza qama lam yusmi'an nas minal buka. Jika dia yang menjadi imam salat, maka manusia makmum tidak akan mendengar bacaannya karena tangisan beliau radhiyallahu anhu. Di sini menunjukkan Abu Bakar ketika beliau melakukan salat, beliau sangat khusyuk sampai beliau setiap melakukan salat tersebut, beliau sering meneteskan air matanya, sering menangis sampai hampir-hampir makmum tidak mendengar bacaannya. Demikianlah Aisyah mengomentari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mur Abu Bakrin ayyusalli bin nas?" Kata Aisyah, "Inna Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut hatinya. Jika dia yang membaca Al-Qur'an, jika dia yang menjadi imam, maka akan manusia tidak akan mendengar bacaannya karena tangisan beliau radhiyallahu anhu." Yang mana ini menunjukkan bahwa para sahabat, para salafus saleh, mereka sangat betul-betul memperhatikan dalam salat-salat mereka. Mereka sangat menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan halnya dengan kita semua. Berbeda dengan ahlud dunia mereka terus terpikirkan kepada mereka dunia sampai salat mereka, terus syaitan mengganggu mereka, memberikan bisikan-bisikan dunia sampai akhirnya lalai dia dari salatnya, keluar dia dari salat dalam keadaan dia tidak membawa pahala sedikit pun, atau bahkan salat tersebut tidak bermanfaat bagi dia karena tidak adanya khusyuk dalam salat tersebut. Inilah salat yang sebenar-benarnya, yaitu yang khusyuk dalam salat. Padahal jika kita lihat manusia ketika mereka menghadap para raja, menghadap para petinggi, menghadap menteri, pejabat dan lain sebagainya, mereka terlihat khusyuk, mereka terlihat khusyuk, tunduk, terlihat sangat tunduk kepada para raja tersebut, kepada para raja dunia. Maka hendaknya seorang muslim mengapa tidak melakukan yang demikian ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa seorang muslim tidak melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dialah raja dari segala raja, dialah Malikul Muluk, Rabbuna, Rabb kita semua, dialah yang menciptakan kita. Kita menghadap kepada para petinggi, para raja, kita tunduk. Akan tapi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lalai, kita berpaling ke sana dan kemari, ke kanan dan ke kiri, tidak khusyuk dalam salat-salat kita. Maka tentunya inilah sebagai bahan introspeksi bagi kita semua, agar kita untuk senantiasa menjaga kekhusyuan dalam salat-salat kita, yaitu sebagaimana as-salah merupakan rukun daripada rukun Islam yang 5, dan juga merupakan rukun yang utama. Wa yuqimus shalah ay ta'ti qala syekh syarih rahimahullahu taala, wa tuqimus shalah ay ta'ti biha qa'imatan tammatan mu'tadilatan, yaitu engkau menunaikan salat tersebut qa'imah, menunaikan salat tersebut tammah mu'tadilah, dengan sempurna dan mu'tadilah. Wa kalimah as-salah tashmalul faridah wa nafilah. Dan lafaz as-salah, kata as-salah, wa tuqim as-salah, mencakup salat al-faridah dan salat an-nafilah. Salat faridah dan salat an-nafilah. Wa tu'tiyaz zakah. Inilah rukun yang kedua, yaitu as-salah. Dan nanti kita akan bahas setiap rukun-rukun dari rukun tersebut, dan akan ada syarahnya dari mu'alif. Namun di sini mu'alif akan memberikan definisi atau penjelasan sedikit tentang makna-makna rukun-rukun Islam, yaitu as-salah, apa yang dimaksud dengan iqamatus salah, yaitu menyempurnakan salat tersebut dengan sesempurna mungkin. Kemudian wa tu'tiyaz zakah. Rukun yang ketiga dari rukun Islam adalah tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. tu'ti bimakna tu'ti. Makna tu'ti, arti dari tu'ti, maknanya adalah tu'ti, yaitu memberikan. Memberikan, mengeluarkan, tu'ti, memberikan. Wazzakah hiyal mal al-wajib badluhu limustahiqih liman limustahiqihi minal amwal az-zakawiyah ta'abbudan lillahi ta'ala. Wazzakah, adapun dan zakat adalah hiyal mal al-wajib badluhu. Zakat itu adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan. Limustahiqih min al-amwal, harta tersebut wajib dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dari harta-harta zakat berupa uang, min al-amwal az-zakawiyah, ta'abudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menunaikan zakat tersebut dalam rangka ta'abudan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya al-zahab wal-fiddah wal-mashiyah wal-kharij min al-ard wa-urud at-tijarah. Dan zakat-zakat tersebut di antara harta-harta zakat yang wajib dikeluarkan adalah al-zahab, emas, wal-fiddah, perak, al-mashiyah, yaitu hewan-hewan ternak, wal-kharij min al-ard, dan tumbuh-tumbuhan, wa-urud at-tijarah, dan juga yang di antara perkara-perkara yang wajib untuk dizakati adalah barang-barang at-tijarah, barang-barang dagangan. Dan ini akan datang bahasannya pada bab az-zakah. Kemudian qala wa tasuma Ramadan. Qala wa tasuma Ramadan, di antara rukun Islam yaitu berpuasa Ramadan. Ai tumsik 'anil mufattirat ta'abbudan lillahi ta'ala min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Engkau menahan, apa itu puasa? Yaitu engkau menahan dari segala bentuk pembatal-pembatal puasa tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itulah puasa. Menahan dari segala bentuk al-mufattirat, pembatal-pembatal puasa, baik makan dan minum dan yang lain sebagainya yang merupakan pembatal puasa tersebut, dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wa aslu siyam fil lughah al-imsak. Secara bahasa, as-siyam tersebut maknanya adalah al-imsak, menahan, al-imsak, menahan, al-imsak. Wa ramadhan huwa syahr al-ma'ruf ma baina sya'ban wa syawal. Ramadan adalah bulan yang sudah ma'ruf bagi kita semua, yaitu bulan yang berada di antara Sya'ban dan Syawal. Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal. Bulan yang berada di antara bulan Sya'ban dan Syawal, yaitu Ramadan. Kemudian kita lanjutkan. Wa tahujjal bait. Kemudian rukun Islam yang kelima, yaitu engkau tahujjal bait, menunaikan haji. Menunaikan haji ke Baitul Haram. Ai taqsud al-bait li'ada'in nusuk. Engkau meniatkan haji tersebut ke Baitul Haram untuk menunaikan manasik haji, dalam rangka menunaikan manasik haji. Fi waqtin makhsusin, dalam waktu yang sudah ditentukan. Fi waqtin makhsus, di waktu yang tertentu tersebut. Jadi haji tidak bisa dilakukan setiap waktu, akan tapi sudah ada waktunya yang disyariatkan untuk haji tersebut. Ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In istata'ta ilaihi sabila, yaitu jika engkau memiliki kemampuan untuk kepergian haji tersebut, untuk melaksanakan haji engkau memiliki kemampuan. Inilah syarat wajibnya haji, yaitu adanya kemampuan untuk berangkat haji. Inilah rukun Islam yang kelima. Itu menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram dan manasik haji, yaitu bagi yang mampu saja. Adapun yang tidak mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan kepada mereka. Kemudian qala sadaqta, dalam hadis tersebut Jibril mengatakan, setelah bertanya Jibril menjawab, sadaqta, engkau benar. Jadi setelah Jibril bertanya apa itu Islam, Rasul menjawab rukun-rukun Islam. Setelah itu Jibril malah menjawab, sodakta, engkau benar. Al-Qa'il sodakta Jibril alaihi salam wa huwa sa'il. Yang mengatakan sodakta adalah Jibril alaihi salam, yaitu yang berubah menjadi manusia, menyerupai manusia. Wa huwa sa'il, dan dialah yang bertanya, namun dia juga yang menjawab, sodakta, engkau benar. Fakaifa yaqul sodakta wa huwa sa'il, maka bagaimana dia bisa mengucapkan sodakta, engkau benar, padahal dia statusnya adalah orang yang bertanya. Li'anna alladhi yaqul sodakta lil mutakallim ya'ni anna indahu ilman sabiqan. Maka di sini menunjukkan bahwa orang yang mengatakan sodakta, engkau telah benar, bagi orang yang menjawab, menunjukkan berarti bahwa dia sudah memiliki ilmu terlebih dahulu. Engkau benar, dia bertanya, kemudian setelah orang tersebut menjawab, engkau benar. Di sini menunjukkan orang yang bertanya tersebut tidak bodoh, tidak tahu. Akan tapi dia sebelumnya, sebelum bertanya tersebut, memang dia sudah memiliki ilmu terlebih dahulu, sehingga alima bi anna hadzal rajul asabah, sehingga orang tersebut, orang yang bertanya ini, tahu bahwa yang menjawab benar dalam jawabannya. Wa huwa mahallu ajabin, dan di sini sesuatu yang mengherankan. Kisah Jibril ini mahallu ajab, sesuatu yang mengherankan. Oleh karena itu para sahabat mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka Umar berkata, kami semua heran bagaimana orang ini bertanya tapi dia malah menjawab sendiri. Ini sesuatu yang ajab, sesuatu yang mengherankan. Walihada ta'ajjab as-sahabah kaifa yas'aluh wa yusaddiquh, lakin sayati insyaallah bayan hadza. Oleh karena itu para sahabat merasa heran dengan peristiwa tersebut, bagaimana dia bertanya dan dia juga yang membenarkan pertanyaan itu. Lakin sayati insyaallah bayan hadza. Akan tapi insyaallah nanti akan ada pembahasan pada poin-poin setelah ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurangnya maka itu datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada benarnya maka itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.